104,2 Yes Radio, kebanggaan jelajah. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. Ratu 4,2 Yes Radio, kebanggaan jelajah. Halo, apa kabar sahabat? Senang sekali kulo kaki Samedi bisa menjumpai jenengan manding nangaring acara Curanmor hari ini dengan berita-berita aktual seputar Kabupaten Curanmor lah. Langsung akan segera kita simak berita sing pertama dalam Curanmor hari ini lah. Sahabat Yes, dalam buku sejarah Kabupaten Curanmor tercatat bahwa perang Diponegoro melawan Belanda ternyata tidak berlangsung selama 5 tahun. Nah, melainkan kur 5 menit tok. Nah, jajal, sekarang bagaimana ceritanya kok perang Diponegoro sing jere bocah SMA siji 5 tahun kok malah nang Kabupaten Curanmor kur 5 menit tok? Segera kita akan mendengar keterangan dari ahli sejarah yang tidak lain adalah Cucu alias Putu Pangeran Diponegoro. Dadi pancen menurut ceritane Mbah Nyong Pangeran Diponegoro, kowe perang Diponegoro kur 5 menit tok rasane ora. Labuh jam 18.30 rampunge 18.35. Dadi langkung 5 menit, tapi janjane mau-maune yen arep 5 tahun. Tapi kenapa dina kue Pangeran Diponegoro diundang kon kepungan nanggone kaki sultan bareng isa arep ora teka ora kepena menakane sepitan sih apa maning Pangeran Diponegoro pas kue dipasrai kondongani kong napas kue jarane kayimen nembe bae mati rong dina ditembang nang kaki landa gelem ora gelem Pangeran Diponegoro mempersingkat waktu perang rencanane 5 tahun dadi 5 menit. Labu bar maghrib jam 18.30 rampung 18.35 masalahnya bareng isya jam itu kon kepungan nang kaki sultan ayo gue. Oh ala ki ahli sejarah apa bakul serabi lempit janjane sing ngomong ya. Gue maksudnya itu labu jam 18.30, rampung jam 18.35. Aduh, gue maksudnya labuan tahun 18.30, rampungnya tahun 18.35. Jadi 5 tahun, ngomongnya 5 menit, gue sih malah kepungan-kepungan barang. Aduh lah, jahan. Aduh, pula-pula yang kaki hari aduh lah, bab yo nih, gue liatin arah sumber, kayaknya orang patut, orang pas. Aduh, oke deh, segera kita menuju ke informasi selanjutnya, sahabat ya, dalam Curanmor hari ini. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh para profesor ahli sekang Kabupaten Curanmor selama 40 tahun, mereka menemukan bahwa ternyata tidur alias turu dalam keadaan terlentang ini sangat tidak baik bagi kesehatan. Oke, jangan mengganggu kesehatan oke, ya menurut para peneliti. Kulane panjenengan kabehan bae sing cokan turu dalam keadaan terlentang oke, dengokna oke, ya oke, jangan anu apik banget informasinya. Wis bola bali omongin nang nyong ora padha ngandel padha karepe dhewek bae padha nganggo karepe budule dhewek bae awar budule ngatur yo ngatur bae budule ngidul pokoke ngidul bae arep ana barat arep mertuane mati arep bojone meteng setahun pindho ora urusan lempeng bae ora menggo-menggo kabe ya sing jenengane turu kuwe aja ngasih dalam posisi telentangan apa aja ngasih dalam posisi telentang ge denger-denger ge ya mendingan kemurep masalahnya apa agar turu dalam posisi telentang ge jan bahaya banget kang seje ya gua ambekan angel loro-loro nek sugunan dan sing ketelu ge ternyata posisi tidur telentang gue bisa menyebabkan kematian. Sing jane turu dalam posisi telentang kuwi bisa menyebabkan kayime opo tuput kedangsangan nyeweki mori gara-gara nalapuran wargane mati setelah tidur utawa turu dalam posisi telentang beringok namudane. Nah, sih ini jadi pertanyaan nangapa posisi tidur telentang kok bisa menyebabkan kematian? Sih nangapa kan jakal? Jawabannya gampang kang yuk, gaya ringok nake nyong Profesor Adi gaya. Nyong Profesor Adi sekolahnya nyong bareng karo HBB. Sih pada dinalar banyak jakal. Aja maning turu dalam posisi telentang. Sing jane turu dalam posisi telen bau utawa telen mur bae rasa-rasane wis kaya arep mati. Malah lu turu dalam posisi telen tangko ala. Mudun maring anak-anak aneh ya ana sing telen takut, ana sing telen bendrat, ana sing telen paku, ana sing telen brei. Nah, wong anu tang takut brei ditelan dindek nyemut darah. Mulane mulai mengikian jenengan aja ngasih turun dalam posisi telentang gitu bahaya banget gue ya. Mendingan telan liur utawa telan ludah. Gue jangan pernah pisan gue. Aduh, kayak Profesor Ahli gemblong apa ya? Ya karuan wong turu dalam posisi telentang ya anu mati. Oh, alah. Lah gua ngersi nang wat wetang utawa catut utawa paku, dah ngersi bakul karan pacul. Apa kon ngelek karan pacul? Wah. Aduh, jan. Oke, sahabat ya, demikian tadi informasi-informasi terbaru dari Kabupaten Curanmor dalam Curanmor hari ini. Kulo kaki samiti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap, berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini.